qadimin min fadli Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah 2 minggu libur. Dan kita akan melanjutkan hadis yang terakhir sekalipun sudah kita bahas waktu itu secara tidak langsung namun belum kita baca. Babnya bab apa kemarin? Naam, as-sufuf. Hadisnya adalah dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala bittu 'inda khalati Maymunah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layli afan faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layl فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, aku bermalam di rumah bibiku yaitu Maimunah. Faqala an-nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam qama, Nabi bangun dari tidurnya, yusalli min al-lail, untuk melaksanakan qiyam salat lail. Faqumtu an yasarihi, maka aku berdiri di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bi ra'si, kemudian Nabi mengambil kepalaku. Fa aqamani an yamini, dan memberdirikanku atau mendirikanku di sebelah kanannya. Hadis ini lengkapnya adalah ketika suatu ketika Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, bermalam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bangunlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengusap mukanya untuk menghilangkan rasa kantuknya. Thumma qara 10 ayat al-khawatim min surah Ali Imran. Kemudian beliau membaca 10 ayat yang terakhir dari penutup surat Ali Imran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tempat minum yang bergantung, ya, bejana yang digantung. Kemudian berwudu, lalu melaksanakan salat yang dimaksud adalah salat lail. Kemudian Ibn Abbas mengatakan, fajitu faqumtu ila jambihi, maka aku datang dan aku berdiri di sisinya. Qumtu an yasari, dan ketika itu aku berada di sebelah kirinya. Qala fa akhadhani fa aqamani an yamini, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengambilku dan memindahkanku di sisi kanannya. Fatakamalat salat Rasul 13 rakaat, maka sempurnalah salat yang dilakukan oleh beliau sebanyak 13 rakaat. Thumma kharaja ila salat wa huwa yaqul, kemudian beliau pergi melaksanakan salat subuh menuju ke masjid dengan mengucapkan sebuah doa, yaitu doa pergi ke masjid, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma atini nura. Naam, ini adalah kisah hadis Ibn Abbas tersebut. Dan apabila kita perhatikan hadis ini, menunjukkan kepada kita apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, di antaranya adalah bahwasanya saf seorang laki-laki yang bersendirian, maka safnya sejajar bersama imam, tidak maju atau mundur sedikit, ya. Dan kemudian juga letaknya di sebelah kanan, tidak di sebelah kiri. Namun dalam masalah ini, sebagian para ulama membahas masalah ini, apakah hukumnya wajib berada di sebelah kanan, ya, sehingga apakah sah salatnya seseorang makmum yang berada di sebelah kiri? Dalam hal ini jawabannya adalah sah, namun yang lebih afdal adalah berada di sebelah kanan. Dari mana kita mengetahui bahwasanya hukum salatnya seseorang di sebelah kiri sah, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam memindahkan siapa? Ibn Abbas ke sebelah kanan. Sebab Nabi tidak bisa berbicara Karena apabila Nabi berbicara, salatnya menjadi batal. Mana yang menunjukkan bahwasannya salatnya tetap sah? Barakallahu fiik. Nabi SAW tidak memerintahkan Ibnu Abbas untuk mengulang salatnya. Seandainya salatnya ketika di sebelah kiri batal, maka pastilah Nabi memerintahkan Ibnu Abbas untuk mengulang salatnya, membatalkan salatnya lalu mengulangnya. Atau setelah selesai dari salat, mengulang kembali salat yang dilakukannya sebagaimana memerintahkan. Naam, al-musyi'u salatahu, orang yang buruk salatnya, untuk mengulangi salatnya setelah ditunjukkan tata caranya. Naam. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita bolehnya satu orang anak bersaf bersama satu orang dewasa. Ya. Demikian pula beberapa orang kanak-kanak bersama orang dewasa, atau beberapa orang dewasa berserta kanak-kanak. Berdasarkan hadis ini. Nah. Kemudian disunahkannya salatul lail. Kemudian termasuk yang dapat kita ambil faedah dari hadis ini, tidak disyaratkannya niat menjadi imam bagi seorang imam. Tidak disyaratkannya niat menjadi imam bagi seorang imam. Dan boleh-boleh saja apabila seseorang ketika dia berniat ya, untuk melaksanakan sholat, karena dia sendirian maka niatnya munfarid secara otomatis. Namun ketika di tengah-tengah sholatnya datanglah seseorang menjadi makmum baginya, maka di sini sahkah pengimamannya padahal dia tidak berniat dari awal? Sah pengimamannya sekalipun dia tidak berniat dari awal. Nah, kita akan mulai memasuki bab al-imamah, bab yang baru, yaitu bab al-imamah. Baik, sebelum memasuki bab imamah, ada lagi faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang di atas? Nah, boleh bergerak di dalam salat apabila terkait dengan kepentingan salat. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memindahkan, berarti menggerakkan tangannya untuk memindahkan Ibnu Umar, dan Ibnu Umar sendiri berpindah dari sisi kiri ke sebelah kanan, yang mana itu setidaknya berapa langkah? 3 langkah. Satu langkah ke belakang, satu langkah ke kanan, lalu bahkan bisa 2 ya. Lalu maju satu langkah sehingga totalnya sekitar 4 langkah. Nah, dan ini menunjukkan bolehnya bergerak di dalam sholat, yang mana pergerakan tersebut kait dengan kemaslahatan sholat. Namun hendaknya gerakan itu tidak berturut-turut. Yang dimaksud, kalau tadi yang saya katakan hanya beberapa langkah saja, adapun lebih dari langkah-langkah tersebut, maka tentu akan membatalkan sholat. Namun apabila hal tersebut terjadi berulang-ulang namun tidak berterusan, maka sholatnya juga tidak batal. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika mencontohkan sholat di atas mimbar, kemudian beliau turun untuk sujud ya, kemudian beliau naik kembali untuk melanjutkan sholatnya, kemudian beliau turun kembali untuk sujud, kemudian beliau naik lagi beberapa rakaat. Dan perjalanan beliau naik turun mimbar ini tidak dilakukan dalam satu waktu berterusan, sehingga tidak membatalkan sholat beliau. termasuk yang ditunjukkan hadis di atas yang lengkap, bolehnya seorang yang berhajat itu membaca Al-Qur'an. Dari mana ya, Fi? Taib. Mungkin Nabi SAW berwudu sebelumnya. Barakallahu fiik. Setelah Nabi membaca Al-Quran, yaitu khawatim surat Ali Imran, penutup surat Ali Imran, barulah beliau mengambil air wudu, mengambil bejana yang digantungkan, kemudian berwudu dengannya. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi ketika membaca surat Ali Imran, dilakukannya dalam keadaan berhadat. Karena kalau Nabi dalam keadaan tahir, tentu beliau tidak akan mengulang wudu. Ya. Nah. Masuk ke dalam bab al-imamah. Ini bab yang besar, bab yang azim. Dan di dalam bab ini kita akan mempelajari adab-adab seorang imam dan makmum. Apa yang diwajibkan bagi keduanya atau atas keduanya? Apa yang disunnahkan dan apa kaitan antara imam dan makmum. Dan banyak sekali keutamaan dari imamah. Di antaranya imamah yang saya maksud adalah kepemimpinan dalam salat. Di antaranya dalam hal ini adalah melatih kaum muslimin agar siap nantinya di medan jihad. So, bisa dibayangkan seandainya seorang yang kaya dalam satu saf, seorang yang miskin dalam satu saf, sehingga nanti ketika perang jihad kaum muslimin terpecah menjadi beberapa saf. Orang-orang miskin disuruh maju duluan, sedangkan orang-orang kaya di belakang, di paling akhir. Ya. Maka apa yang terjadi? Tentu saja kekacauan. Dan karenanya di dalam salat tidak membedakan antara orang yang kaya dan miskin. Siapa yang datang awal, maka dia berada di belakang imam. Kemudian di samping kanannya, kemudian di samping kirinya, kemudian samping kanannya, kemudian samping kirinya. Dan semakin dekat kepada imam, semakin afdal. Seperti yang sudah kita katakan bahwa memulai saf dari tengah, kemudian ke kanan, kiri, kanan, kiri, dan seterusnya. Tidak memenuhi saf kanan terlebih dahulu, tetapi menyeimbangkan antara saf yang kanan dengan yang kiri, karena semakin dekat dengan imam, semakin afdal. Namun, keutamaan berada di sebelah kanan imam, sebagaimana disebutkan, ini menunjukkan yang diutamakan apabila kedua sisi itu sama adalah sisi yang kanan. Baik, kemudian, siapa yang orang lebih utama untuk menjadi imam? Tentu dalam hal ini berdasarkan urutan seperti yang disebutkan dalam hadis. Yang paling utama untuk menjadi imam adalah seorang yang aqra, yaitu paling mampu membaca Al-Quran dengan tartil, sesuai dengan huruf makhrajnya yang benar, fal afqah. Kemudian yang paling faqih, memahami ilmu agama. Kemudian al-aqdam hijrat, yang paling dahulu berhijrah. Kemudian yang paling dahulu masuk dalam Islam. Kemudian barulah yang paling tua, kemudian berdasarkan undian. Ya. Sehingga undian atau mengundi termasuk salah satu cara yang syar'i. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan iqra atau pernah melakukan qura', yaitu mengqura' siapa? Para istrinya. Siapa yang akan ikut pergi bersama beliau safar? Karena apa? Ketika beliau safar, maka hanguslah hari di mana beliau safar tersebut bagi istri-istri yang ditinggalkan. Jadi katakanlah safar selama satu bulan, ya, maka gugurlah kewajiban beliau melakukan wajib mabit atau bermalam di tempat istri-istri tersebut. Dan tidak kemudian karena yang ikut berarti selama satu bulan tidak bersamanya, tidak. Yang ikut bonus, ya, mendapatkan keuntungan, sedangkan yang ditinggal kehilang. Maka karena Nabi SAW melakukan qura', mengqura' para istrinya, siapa yang akan ikut bersama beliau safar. Dan termasuk dalam hal ini, setelah hadis yang kita sebutkan di atas, yang kita sebutkan nanti, yaitu hadis riwayat Imam Muslim, maka cara berikutnya adalah menggunakan cara qira'ah, yaitu diundi. Nah, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud, dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya ummul qawmu aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam di antara kalian adalah orang yang paling mampu untuk membaca dengan baik dan benar kitabullah. Ya, tentu saja yang hafalannya lebih banyak diutamakan. Fa in kanu fil qira'ati sawa' fa'alamuhum bis sunnah. Seandainya ada dua atau tiga orang imam, calon imam yang akan dipilih untuk menjadi imam, dan ketiga-tiganya sama-sama aqra, sama-sama mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan makhrajnya, dan hafalannya pun sama karena teman satu leting, katakanlah satu tingkat, maka dipilih di antara mereka a'lamuhum bis sunnah, yang paling mengerti tentang sunnah, yang dimaksud adalah yang memahami agama lebih dalam. Kemudian fa in kanu fi sunnati sawa, apabila mereka di dalam memahami sunnah itu sawa, ya, fa aqdamuhum hijratan, maka siapa yang paling dahulu berhijrah. Yang dimaksud di sini, apabila mereka berada di kufar kemudian mengenal Islam, mereka mengenal Islam, siapa di antara mereka yang terlebih dahulu hijrah ke negeri Muslim. Dan dahulu ketika Nabi SAW melakukan pembukaan negeri, negeri yang dibuka oleh Nabi SAW akan, penduduknya akan diperintahkan oleh beliau untuk berhijrah ke Madinah. Penduduk negeri tersebut diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah dan mendapatkan apa yang didapatkan oleh kaum muslimin di Madinah. Dan inilah yang dimaksud dengan hijrah. Dan seandainya mereka tinggal, artinya para imam ini tinggal di negeri kufar, katakanlah di sebuah negeri kufar, atau yang mayoritas orang-orang musyrik, atau Nasara atau Yahud, maka siapa di antara mereka yang duluan berpindah dari negeri tersebut ke negeri kaum muslimin, maka dia diutamakan untuk menjadi imam, karena dia adalah orang yang terlebih dahulu man salih daripada yang satunya. Nah, fa in kanu sawa fa aqdamuhum sinnan. Kalau mereka sama, maka yang paling tua di antara mereka. Seandainya mereka sama-sama membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar atau hafalannya sama, kemudian mereka sama-sama mengerti agama, kemudian mereka sama-sama berhijrah, ya, maka barulah pilihan yang berikutnya apa? Yang paling tua di antara mereka. Seandainya sama-sama tua, umurnya sama, maka barulah menuju kepada yang terakhir, yaitu diundi. Nah, diutamakan akhlak. Nah, dan akhlak di sini, ya, akhi, terkait dengan muru'ah. Ya, terkait dengan muru'ah, yang mana muru'ah di sini menjatuhkan kefikohan seseorang. Nah, berikutnya. Siapa saja yang sah untuk menjadi imam? Kemudian ada pembahasan di antara para ulama, apakah seorang yang fasik itu berhak untuk menjadi imam atau boleh menjadi imam? Dalam kata lain, apakah sah seseorang menjadi makmum dari, apakah sah salatnya seseorang yang menjadi makmum dari seorang imam yang fasik? Khilaf di antara para ulama di sini, yang pertama tentu mengatakan tidak sah imam pengimamannya. Artinya salat makmum yang di belakangnya tidak sah dan wajib baginya untuk mengulang, dan itu adalah pendapat mazhab Al-Hanabilah. Dalilnya adalah hadis Ibn Jabir, hadis Jabir radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, naam, qala Jabir, Jabir mengatakan khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ya ayuhan nasu tubu ila Allah, ila hadis la ya'ummu fajiran mu'minan, la ya'ummu fajiran mu'minan. Tidaklah seorang yang fajir, seorang yang fasik itu menjadi imam seorang mukmin. Namun hadis ini hadis yang dhaif, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan qaul yang sahih adalah qaul yang kedua, pendapat yang kedua, bahwasannya sahnya pengimaman seorang yang fasik. Dan perlu diingat ya ikhwah, imam di sini terbagi menjadi tiga, yaitu imam al-kubra. Imam al-kubra yang dimaksud adalah imam kubra, imam yang besar, yang dimaksud adalah khalifah atau malik, raja. Kemudian imam as-sughra, yaitu imam imam masjid, imam salat. Nah, imam kubra, imam khalifah, kemudian yang kedua adalah imam masjid. Dan imam masjid biasanya dipilih oleh imam al-kubra. Nah, dan terkadang imam al-kubra dia adalah imam masjid. Nah, sehingga terbagi jadi dua ya. Kita lanjutkan. Pendapat yang kedua mengatakan salatnya seorang di belakang fasik sah. Artinya boleh menjadikan seorang fasik itu menjadi imam, dan ini adalah madhab dari Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Apa dalilnya? Yaitu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa anta idza kana 'alaika umra?" Nabi ditanya, "Bagaimana apa yang engkau lakukan seandainya engkau dipimpin oleh para imam, para pemimpin, yu'akhiruna salata 'an waqtiha?" Karena para pemimpin ini mengakhirkan salat dari waktunya. Mengakhirkan salat dari waktunya. Artinya, khalifah melarang masjid-masjid untuk salat pada waktunya dan memerintahkan untuk mengakhirkan salat sampai keluar waktunya. Ya. Mungkin sekali. Nah, qala qultu kaifa ta'muruni, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Qala, Nabi bersabda, "Shalli salata li waqtiha," lakukanlah salat sendiri. Ya. Tepat pada waktunya. Artinya di dalam waktunya. Fa in adraktaha ma'hum fa salli fa innaha laka nafilah. Kemudian salatlah bersama mereka. Artinya imam yang tadi memerintahkan salat untuk diakhirkan, ya. Dan bagimu salat tersebut adalah sebagai salat nafilah, salat sunnah. Sehingga di sini seseorang melakukan salat tepat pada waktunya, kemudian dilanjutkan salat yang kedua bersama imam, karena fitnah yang begitu besar apabila seseorang tidak mengikuti salat bersama imam. Ya, mungkin dipenjara, mungkin ditangkap, dibunuh. Ya, karenanya di sini tetap diperintahkan untuk salat bersama imam yang fajir tersebut. Seorang yang mengakhirkan salat dari waktunya tentulah seorang fajir. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan waktu-waktu salat. Ya, diperintahkan dalam firman-Nya. Naam. Inna salataka inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah diwajibkan atas seorang mukmin pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Dan disebutkan waktu-waktunya dan sudah kita bahas mengenai waktu-waktunya. Nah, kemudian hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berdasarkan hadis ini Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk tetap mengikuti salat di belakang seorang yang fajir atau fasik. Zahir dari hadis ini menunjukkan apabila mereka melaksanakan salat pada waktunya, tentulah ya, lakana ma'muran bis salati ma'ahum faridatan, tentu mereka akan diperintahkan untuk melaksanakan salat faridah. Wala syakka anna man fawwata salata wa ja'alaha fi ghairi waqtiha ghar adlin. Jadi mafhum aulanya, apabila salat di belakang mereka setelah lewat waktunya saja diperintahkan oleh Nabi SAW, maka salat pada waktunya di belakang mereka tentu lebih utama untuk dilakukan. Ya. Dan perbuatan sahabat Ibnu Umar yang mana beliau salat di belakang Al-Hajjaj, ya, seorang imam yang fajir. Baik, kita akan masuk kepada hadis yang pertama, yaitu hadis dari Abu Hurairah. Hadis siapa? Apa hadisnya? Naam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala: Amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam? أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. نعم. حديث dari Abu Hurairah radhiyallahu an, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, أما يخشى. Pada asalnya di sini adalah ما. Ya. Nafiyah, menafikan, artinya tidak, kemudian kemasukan alif istifham, pertanyaan, sehingga diterjemahkan amma yakhsha, tidakkah dia takut. Dalam kata lain, amma, nah, barakallahu fiik. Amma yakhsha. Dan di sini kalimat ama yakhsha seakan-akan mengatakan takutlah kalian. Ama yakhsha, takutlah kamu. Takutlah dia, ya. Dia siapa? Alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam. Hendaknya seseorang itu takut untuk mengangkat kepalanya sebelum kepala imam diangkat. Apa yang ditakuti? An yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa imam. Apabila dia mengangkat tangan, mengangkat kepalanya sebelum imam, seperti ketika sujud atau ketika ruku, maka Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala himar. Aw yaj'alallahu suratahu surata himar. Atau Allah SWT menjadikan dirinya, ya, bentuknya adalah bentuk himar. Waliyadu billah. Dan himar ini banyak sekali dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan. Matal himar yahmilu kama talil himar yahmilu asfar. Karena memang himar ini binatangnya spesial. Suaranya spesial, tingkah lakunya spesial. Ya. Tau himar. Naam, telinganya besar, berbeda seperti kuda. Ya. Suaranya jelek. Tidak terlalu tinggi, pendek. Kemudian lebih senang makan daripada berjalan, bekerja. Ya. Bahkan sekalipun dia dipukul, dia lebih memilih makan daripada dipukul. Jadi biar dia dipukul, dia masih tetap makan. Nah, mempunyai kelebihan bisa mengangkat benda yang berat. Karena seorang yang berdiri di atas atau mengendarai apa ini? Himar. Ini tentulah seorang yang sabar. Naam, barakallahu fiik. Seorang yang sabar. Yang kedua, menunjukkan bahwa dia low profile. Artinya seorang yang tawadhu. Karena tidak akan mengendai himar kecuali seorang yang betul-betul apa? Merendahkan dirinya. Ya. Sebab mestinya dia bisa mengendarai yang lebih baik, tetapi dia memilih himar. Tentu di sini ada keutamaan. Enam, fadhal. Di sini ya akhi, himar dibagi menjadi dua, yaitu himar ahli dan himar wahsy. Himar wahsy halal untuk dimakan dagingnya. Himar wahsy itu himar diterjemahkan oleh para ulama zebra, seperti zebra. Wahsy artinya masih liar. Sedangkan himar ahli itu yang sudah jinak. Ya, wallahu alam dalam hikmah di balik larangan tersebut. Nah. Kita lanjutkan. Makna dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk mendahului imam di dalam melaksanakan rukun-rukun dan gerakan-gerakan salat lainnya. Sehingga yang dilarang dalam hal ini adalah menyamai imam, ya, bersamaan dengan imam, dan yang kedua adalah mendahului, lebih parah lagi mendahului imam. Bahkan para ulama, sebagian di antara mereka membatalkan salat seseorang yang mendahului imam karena sengaja, ya, maka salatnya batal. Ini dengan sengaja. Bagaimana dengan tidak sengaja? Maka tentu tidak akan batal sholat. Jika apa? Siapa yang melewati? Untuk terlambat daripada imam, maka dalam hal ini tergantung beberapa rukun yang ditinggalkannya. Apabila tertinggal lebih dari satu rukun, maka tentu akan membatalkan sholatnya. Namun apabila hanya tertinggal satu rukun, ya, maka masih dapat ditolerir dan sholatnya masih tetap sah. Nah, yang dimaksudkan adalah apabila tertinggalnya tidak disengaja atau karena kesempitan waktu. Contoh apabila imam ruku dengan cepat, sedangkan makmum hampir mengakhiri bacaan Fatihah. Ya, maka hendaknya melanjutkan Fatihahnya, kemudian ruku bersama imam, sekalipun imam sudah melakukan i'tidal katakanlah. Nah, karena biasanya ruku tidak panjang. Baik. Namun apabila baru mengawali basmalah, maka diwajibkan untuk rukuk bersama imam, karena dalam hal ini seorang yang masbuk, maka gugurlah kewajibannya untuk membaca fatihah. Baik. Batalnya seseorang yang mendahului imam dengan sengaja ini adalah pendapat dari, adalah pilihan atau pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah, karena larangan dalam hadis ini menunjukkan al-fasad, ya, menunjukkan fasad atau menunjukkan kerusakan salat tersebut. Apa saja yang bisa kita ambil dari hadis ini? Larangan mendahului imam, yaitu dengan mengangkat kepala sebelum imam dan dikiaskan kepadanya seluruh gerakan salat. Nah. Sebelum mendahului bacaan Ustaz, contoh amin. Bacaan amin. Imam berpetualang ini, makmum terus amin. Imam tak baca amin. Dalam hal ini, apabila dia telah selesai dari atau memang mengucapkan amin pada tempatnya, yaitu pada akhir selesainya imam membaca waladhali, maka tidak menjadi masalah. Karena yang dimaksudkan dalam hadis, wa idza ammana al-imam fa amminu, apabila imam bertakmin, ya, dalam bahasa letter lock-nya atau jelasnya adalah apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Bukan berarti demikian. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan yang dimaksud adalah apabila seseorang sudah sampai pada imam, telah sampai pada mauqiful ta'min, yaitu telah sampai pada tempat pengucapan amin, sekalipun imam belum mengucapkan amin, maka kalian boleh mengucapkan amin. Sebab sebagian imam tidak ingin menjaharkan ucapan amin, maka ditunggu. Sampai kapan akan mengucapkan amin? Dan biasanya para malaikat itu melakukan takmin setelah imam selesai mengucapkan waladhdhalin. Nah, kemudian yang ditunjukkan hadis ini adalah wajibnya mengikuti imam. Dan mengikuti berarti setelah imam itu melakukan gerakan tersebut. Kemudian yang berikutnya, ini adalah dalil dari kaidah yang berbunyi al-jaza min jinsil al-amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan seseorang. Yaitu sebagaimana di sini seseorang mendahului imam, maka Allah Subhanahu wa taala akan merubahnya menjadi imam. Dan apa yang menjadikan manusia yang mendahului imam disamakan dengan himar? Karena sama-sama dungu. Tahu dungu ya? Nah. Karena sama-sama dungu. Kenapa dikatakan dungu? Karena seorang yang sholat di belakang imam, dia tahu dia tidak akan bisa keluar sholat kecuali bersama imam. Lalu kenapa? Apa alasan dia mendahului imam dalam setiap gerakannya? Apa faedahnya? Kalau dia pun ketika mendahului imam tidak akan bisa keluar kecuali setelah selesai sholat bersama imam, maka itu menunjukkan kedunguan seorang yang mendahului imam, dan karenanya pantas dihukum oleh Allah SWT bentuknya dirubah menjadi bentuk himar, atau mukanya dibentuk dirubah menjadi muka himar. Batalnya salat? Iya, tadi kita sebutkan ya. Nah, tadi kita sebutkan itu pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin Taimiyah. Batalnya seseorang yang mendahului imam dengan sengaja. Sebab kalau tidak sengaja maka tidak batal. Baik, silakan. Kembali sujud. Kembali sujud bersama imam. Faham. Sebab percuma juga untuk menjadikannya imam, itu percuma. Sia-sia. Nah. Sehingga dalam hal ini lebih utama baginya untuk sholat sendiri atau menjadikan orang yang di sampingnya menjadi imam. Namun apabila kita meyakini bahwa tidak boleh ada dua jamaah dalam satu masjid, dan memang demikian yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sebaiknya melaksanakan sholat sendiri dan keluar dari keadaan menjadi makmum, jadi makmum. Nah, dan ingatlah kisah ketika Mu'adz bin Jabal memperpanjang bacaannya. Kemudian salah seorang di antara sahabat beliau ini keluar dari sholatnya, artinya sesungguhnya sholat di belakang beliau. Namun karena tidak tahan, maka beliau melanjutkan sholatnya sendirian. Kemudian mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi merintahkannya untuk mengulang sholatnya? Tidak. Dan disinilah yang menunjukkan fleksibilitas. Ya. Seseorang yang sholat berjamaah, imam niatnya sunnah, makmum niatnya wajib, sah. Apa dalilnya? Kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Mu'adz bin Jabal yang selalu sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi makmum, kemudian pulang ke kaumnya menjadi imam. Maka Mu'adz bin Jabal sholat dengan niat sholat sunnah, sedangkan makmumnya melaksanakan sholat wajib. Ini dalam masalah niat. Imamnya wajib, makmumnya sunnah. Masih ingat? Oh, yang kisah orang lambat masuk masjid. Yang ada sahabat, orang dah habis jemaah. Lambat, kemudian? Rasulullah Nabi Rasulullah SAW tanya kepada sahabat lain yang ada solat, ada siapa yang nak bersedekah? Barakallahu fiik. Maka imam dalam hal ini sholat wajib, dan makmum yang datang berikutnya yang sudah sholat bersama Nabi SAW melakukan sholat di belakang beliau sebagai seorang makmum, sedangkan niatnya sunnah. Kemudian keluar dari jamaah pun demikian, yaitu kisah Mu'adz bersama salah seorang makmumnya yang memisahkan diri di tengah-tengah sholat. Dan satu lagi, boleh juga seseorang yang sholat sendirian kemudian melihat ada jamaah bergabung bersama jamaah. Tanpa membatalkannya. Tidak membatalkannya. Tanpa membatalkan sholat. Tanpa membatalkan sholatnya. Jika dia sudah mendahului imam jika dia dua rakaat untuk, maka dia duduk menunggu imam untuk salam. Duduk pada rakaat yang terakhir dan menunggu imam untuk bersalam. Apabila dia memang tergesa juga, dia boleh juga keluar dari sholat berjamaah, kemudian salam terlebih dahulu. Kalau itu dia dapatnya dari jemaah. Wallahu alam, sesuai dengan rakaatnya. Tapi memang tidak disarankan untuk keluar masuk seenaknya, ya, sesuka hatinya, tidak. Tetapi di sini in case seseorang sholat sendirian, kemudian sesungguhnya dia ingin sholat berjamaah, ya. Tetapi dia tidak berpikir kalau ada yang mau menjadi makmum atau ada yang menjadi imam, sebab semuanya sudah selesai salat. Dia pun tidak berusaha untuk melihat di belakang apakah ada, karena dia sudah melihat tidak ada orang yang datang. Dapat dua rakaat, tiba-tiba ada sekumpulan orang yang melakukan salat berjamaah. Dia ingin tetap mendapatkan salat jamaah, maka dia bergabung bersama mereka. Atau datang seorang lagi yang salat sendiri, kemudian dia bergabung dengan orang itu. Boleh saja, tidak menjadi masalah. Ya? Untuk yang satu ini belum saya dapatkan, artinya saya masih terselip. Ya? Nah, insya Allah yang satu ini kita akan carikan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam dalam hal ini terlalu jauh. Wallahu a'lam. Jadi memisahkan diri lebih baik baginya, kemudian menyempurnakan salat. Mengulang salat, coba bisa diulang? Maksudnya dia mengambil pendekatan sebab dia tidak punya ilmu dalam perkara ini. Jadi dia meneruskan dia solat sama dengan imam. Jadi berarti dia berdiri juga, kemudian ruku. Dia berdiri, kemudian dia ruku, kemudian dia membaca Fatihah juga. Dia kehilangan satu rukun, yaitu Al-Fatihah. Maka rakaat itu batal. Perlu digantikan. Kalau saat itu terkejadiannya, maka hanya mengganti rakaatnya, yaitu menambah satu rakaat yang batal tersebut. Namun apabila sudah lewat sholatnya yang lalu, maka wajib diulang seluruhannya. Karena dia kehilangan satu rukun, yaitu Al-Fatihah pada rakaat tersebut. Dan mengetahui rukun dalam hal ini termasuk sesuatu yang ta'ammu bihi al-balwa, ya, ilmu yang harus diketahui. Nah, seandainya ketika kejadian itu terjadi, maka cukup menambah satu rakaat. Ya. Tapi kalau sudah lewat, maka wajib diulang salat keseluruhannya dan tidak hanya menambah satu rakaat yang tertinggal tersebut. Nah, mengulang sholatnya atau melanjutkan? Mengulang tidak boleh, melanjutkan boleh. Keluar dari imam artinya imam masih berdiri, antum rukuk, sujud, kemudian lanjutkan sholat sampai selesai salam. Tidak perlu membatalkan, ya. Dan membatalkan di sini menjadi terlambat. Nah, ya mungkin saja seseorang di tengah-tengah sholat berjamaahnya teringat masakannya yang belum, kompor yang belum dimatikan, mungkin saja. Maka ini hajat, kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Nah, tetap di tempat dan tidak berpindah dari shaf. Melanjutkan sholatnya, kemudian keluar dari shaf. Nanti shaf itu yang akan menyempurnakan sendiri. Sutra orang yang di depannya. Kalau dia ada di saf pertama dan jaraknya jauh, dia maju ke depan mencari sutra. Nah, baik. Baik, di sini kita akan sedikit membacakan fawaid, yaitu tentang takhalluf. Takhalluf artinya terlambat mengikuti imam. Di sini terbagi menjadi dua, takhalluf bi'udrin, yaitu terlambat dari imam karena udhur, dan yang kedua adalah takhalluf bi'ghairi udhrin, dan yang kedua karena tanpa udhur. Sekarang yang pertama terlebih dahulu, yaitu apabila dengan adanya udhur, فَإِنَّهُ يَأْتِي بِمَا تَخَلَّفَ بِهِ وَيُتَابِعَ الْإِمَامِ, yaitu dia mendatangkan apa yang dia tertinggal dengannya, kemudian melanjutkan bersama imam. إِلَّا أَنْ يُصَلِّي الْإِمَامِ إِلَى الْمَكَانَ الَّذِي هُوَ فِيهِ, فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي بِهِ وَيَبْقَى مَعَ الْإِمَامِ وَتُصْبِحُ لَهُ رَقَعَةً. Mulaffaqah min raka'atai imamihi, al-raka'atul lati takhallafa fiha, al-raka'atul lati wasala ilaiha al-imam wa huwa fi makanihi. Tapi saya kita akhirkan pembahasan tentang ini pada kesempatan yang akan datang, yaitu mengenai takhalluful imam. Kita akhirkan. Nah, Kita lanjutkan membaca hadisnya. Hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innama ju'ila al-imamu liyutamma bih. Fala takhtalifu alaih." Dijadikannya imam itu, sesungguhnya dijadikan imam itu adalah untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah. Setelahnya tentunya ya. Wa idza raka'a farka'u. Apabila imam ruku, maka rukulah. Wa idza qala sami'allahu liman hamida. Apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamida, faqulu rabbana lakal hamd. Maka katakanlah rabbana lakal hamd. Wa idza sajada fasjudu. Apabila imam sujud, maka sujudlah. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'. Apabila imam salat dalam keadaan duduk, maka salatlah kalian dalam keadaan duduk semuanya. Hadis yang kedua, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, semakna dia berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi." Nabi salat di rumahnya, wa huwa syakun. Dan beliau dalam keadaan sakit. Fa shalla jalisan, maka Nabi salat dalam keadaan duduk. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman. Maka salatlah kaum di belakangnya berdiri. Fa asyara ilaihim an yajlisu. Kemudian Nabi mengisyaratkan kepada kaumnya tersebut untuk duduk. Falamma sharaf, ketika berpaling, artinya selesai dari salatnya, qala innama ju'ila al-imamu liyutamma. Nabi mengatakan, menyampaikan alasan kenapa beliau memerintahkan untuk duduk, yaitu sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u, ini mirip. Wa idza qala sami'allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamd. Wa idza shalla jalisan fajallu julusan ajma'. Baik. Yang penting dalam pembahasan ini adalah kalimat innama ju'ila al-imam liyutamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti. Ya, bukan untuk didahului. Fala takhtalifu alaih, maka janganlah kalian berselisih dengannya. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah setelahnya. Dari sini fa pada fakabbiru, kemudian fa wa idza raka farka'u, fa pada setiap rukun ini, ini adalah mempunyai dua makna ya, yaitu lit tartib dan at-ta'qib. Tartib artinya berurutan. Setelah imam, makmum. Itu tertib. Yang kedua, ta'qib. Akibah. Yaitu, dengan jarak yang pendek. Jadi, imam rukuk, makmum rukuk setelahnya. Dan tidak terakhir. Artinya terakhir, imam sudah iktidal, dia baru rukuk. Nah, itu makna dari fa pada setiap rukun yang disebutkan di atas. 6. Hadis di atas menjelaskan bagaimana keadaan seorang makmum yang diharuskan mengikuti imam, dan bahkan termasuk apabila imamnya udzur, yaitu harus sholat dalam keadaan duduk, maka makmum pun diperintahkan untuk sholat dalam keadaan duduk seluruhnya. Nah, berdasarkan hadis ini, maka apabila imam duduk, maka wajib bagi makmumnya untuk duduk semuanya bersama. Tak ada lebih ajar untuk kita melantik imam yang lebih kuat dan lebih sihat. Dalam hal ini, imam yang ratib lebih diutamakan. Sekalipun ada imam yang sehat, tetapi apabila dia imam ratib, dia tetap diutamakan. Imam ratib artinya imam yang dipilih, ditunjuk, dan memang sudah menjadi tugasnya untuk menjadi imam. Sedangkan imam yang dipilih dadakan, yaitu saat salat baru dipilih siapa yang imam, maka di sini yang lebih afdal tentu yang lebih sempurna. Sama, di dalam sholat wajib, apabila udhur, sama pahalanya. Nah. ini ada pembahasan. 6. Belum sampai lagi. Tapi zahir dari hadis ini menunjukkan bahwasannya lafaz Nabi SAW fala takhtalifu, janganlah menyelisihi, menunjukkan bahwa makmum wajib duduk bersama imam. Itu zahir dari hadis ini. Kemudian juga disebutkan dalam hadis ini, apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka makmum tidak mengucapkan yang sama. Ini yang perlu difahami, bahwa ketika makmum imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka makmum tidak mengucapkan sami'allahu liman hamidah, namun langsung mengucapkan rabbana walakal hamd. Seperti ini gelap. Bisa dibuka pintunya. Jendela Hafsah. Jendela itu dibuka. Nah, sudah terbuka. Sudah duduk, saya duduk. Taib. Di sini ya ikhwah, yang dibaca oleh imam dengan orang yang sholat sendirian adalah sama. Yaitu imam dan orang yang sholat sendirian mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kemudian dilanjutkan dengan rabbana walakal hamd. Sami'allahu liman hamidah di sini menyatakan kepada makmum, wahai makmum sekalian, Allah itu zat yang maha mendengar pujian. Maka makmum membalas dengan jawaban rabbana, wahai Rabbku, lakal hamd, walakal hamd, bagimu puji. Sehingga imam mengucapkan kedua-duanya. Seorang yang sholat sendirian juga mengucapkan kedua-duanya. Sedangkan seorang makmum hanya mengucapkan rabbana, walakal hamd. Toi. Dan ini sering kita dengar, kalau di Saudi sudah demikian, kalau di negeri kita ini masih, atau di negeri saya juga masih seperti itu, yaitu imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, makmum pun mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Berarti belum mendapatkan hadis ini, belum sampai kepada hadis ini. Bagaimana Syekh Al-Bani, dia pada Syekh Al-Bani dia kata hadis ini tak menunjukkan bahawa makmum tak perlu sebut sami'allahu liman hamidah. Pada pandangan Syekh Al-Bani dia kata hadis ini tak menunjukkan macam tu. Nah, pada hadis ini memang disebutkan faqulu, maka katakanlah. Ya, katakanlah rabbana walakal hamd. Itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan rabbana walakal hamd. Nah. Di sini ya ikhwah, yang terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan duduk, kenapa para sahabat salat dalam keadaan berdiri? Mereka ingin menyelisih Nabi? Jadi mereka menyangka bahwa seorang yang salat dalam keadaan duduk adalah dilakukan apabila sakit atau tidak mampu. Dan mereka merasa mampu untuk berdiri, maka mereka berdiri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata perbuatan yang mereka lakukan dianggap salah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengisyaratkan dengan isyarat. Dan ini menunjukkan pula pergerakan di dalam salat yang terkait dengan kepentingan salat, apakah membatalkan? Tidak membatalkan salat. Nah. Kemudian para sahabat pun duduk dan salat bersama beliau dalam keadaan duduk. Nah. Hadis ini juga yang selepas itu Nabi ada sebut kalian hampir melakukan seperti mana orang-orang Rom buat. Ya, ini bila imamnya duduk, ketuanya duduk, yang duduk di sini. Kita tidak sampai membahas hadis tersebutnya. Nah, kemudian ikhwah, dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian di antara mereka mengatakan wajibnya seseorang yang salat, seorang yang mampu berdiri salat di belakang imam, maka salatnya wajib dalam keadaan berdiri dan tidak duduk seperti imam. Ya. Berdasarkan hadis yang lain tentunya, yaitu kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan duduk, sedangkan Abu Bakar dan para sahabat di belakangnya salat dalam keadaan berdiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Susah ya. Nah, dan yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan mereka memilih jalan menasakh hadis yang pertama, yaitu bahwa perbuatan Nabi Shallallahu, perbuatan Abu Bakar dan kaum muslimin di belakangnya salat berdiri di belakang Nabi SAW menghapus hadis yang sebelumnya, yaitu hadis Aisyah maupun hadis Abu Hurairah. Imam Ahmad mengingkari masalah ini. Selama hadis, kedua hadis ini mampu dijamakkan, digabungkan, maka menjamakkan atau menggabungkan kedua hadis ini lebih utama daripada menasakh. Sebab menasakh berarti membuang salah satu dari hadis, pelaksanaan hadis tersebut. Dan di sini cara Imam Ahmad menggabungkannya adalah apabila sejak awal imam salat dalam keadaan duduk, maka makmum yang mampu wajib salat dalam keadaan diutamakan untuk salat dalam keadaan berdiri. Ya, diutamakan untuk salat dalam keadaan berdiri. Sedangkan apabila imam awalnya salat berdiri, kemudian di tengah-tengah salat, entah satu rakaat atau dua rakaat, tiba-tiba imam duduk, maka makmum pun duduk bersama imam. Wallahu ta'ala a'lam. Ini cara penggabungan yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yang mana kedua hadis yang zahirnya bertentangan digabungkan dengan penggabungan beliau tersebut. Bagaimana ya? Kita tak baca, kita tak ada lagi baca Al-Fatihah sebab lepas tu imam dah rukuk, kita terus ikut rukuk. Berarti antum mengulang satu rakaat tersebut. Sebab antum belum selesai dalam membaca Al-Fatihah. Dan baca Al-Fatihah, menyelesaikan Al-Fatihah rukun. Ya. Sehingga antum harus mengulang rakaatnya saja. Tidak perlu mengulang salatnya. Nah. Sebentar ya, akhi. Kembali ke mazhab Imam Ahmad, saya akan bacakan saja. Wa in ibtada bihimul imam ratib salata qa'iman thumma atalla fi athna'i fajalasa atammu khalfahu qiyaman wujuban. Agak silap di sini ya, akhi. Apabila imam ini mengawali salatnya berdiri, tolong ditakdir, diperbaiki. Apabila imam di awal salatnya ini berdiri, thumma atalla fi athna'iha, kemudian di tengah-tengah salatnya ini duduk, maka orang-orang yang di belakangnya wajib sholat dalam keadaan berdiri. Ya, ini yang benar. Yang tadi salah. Mengamalkan hadis Abu Bakar, sholatnya Nabi bersama Abu Bakar dan manusia di belakang. Sedangkan apabila imamnya memulai sejak awal duduk, maka seluruhnya salat dalam keadaan duduk. Ini yang benar ya akhi, dari Imam Ahmad. Tapi hukumnya istihbaban sunnah. Hukumnya apa? Duduknya sunnah. Karena mengamalkan hadis bab, yaitu hadis Abu Hurairah dan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Baik, apa saja yang bisa kita ambil dari hadis ini? Wajibnya mengikuti imam dan diharamkannya mendahului imam. Dan makruh, kemudian yang berikutnya, makruh hukumnya menyamai imam di dalam pelaksanaan rukun. Yang berikutnya, makmum mengucapkan Rabbana walakal hamd, Rabbana lakal hamd, ketika imam mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah. Bolehnya, kemudian berikutnya, bolehnya memberikan isyarat di dalam salat apabila dibutuhkan. Yang berikutnya, perintah untuk mentaati pemimpin dan tidak menyelisihinya atau bahkan mencopot jabatannya. Mencopot, merampas jabatannya. Nah, makruh apa? Ini istimbat para ulama dari hadis di atas, mereka beristimbat makruhnya musawatul imam. Memang tidak ada dalam hadis ini, yang disebutkan dalam hadis ini adalah tidak menyelisihi imam, ya, baik mendahului atau berada di belakang imam. Namun tidak disebutkan apa? Bersama imam. Namun zahir dari hadis ini, fa idza raka farka'u. Apabila imam itu rukuk, maka rukuklah. Fa tadi kita sebutkan apa? Berturut-turut dan tertib wa ta'kid. Yaitu berada setelahnya langsung. Ya. Jadi katakanlah jaa Amr, datanglah Amr, famasri. Kemudian berikutnya masri. Artinya hampir-hampir tidak ada jeda di antara keduanya. Ya. Amr datang, kemudian setelah itu masri datang. Dan fa di sini litartib wa ta'. Nah, berarti di sini ada yang bersama-sama dengan imam. Maka bersama-sama dengan imam ini tidak disebutkan hukumnya. Apakah batal? Seperti tadi disebutkan pada hadis sebelumnya. Ataukah yang kedua? Apa namanya? Masuk dalam larangan. Ya. Sehingga dalam hal ini hukumnya makruh. Tidak disukai. Karena perintahnya adalah mengikuti imam. Yaitu berada di setelah imam langsung. Nah, sekiranya imam yang uzur tadi tiba-tiba pingsan atau dia jatuh sakit, ada kemampuan perlu meneruskan? Salah seorang di antara mereka menggantikan. Imam yang jatuh tadi perlu ditolong. Ditolong, salah satu saja yang menolong, tidak perlu semuanya. Karena sekalipun orang itu perlu dilatih, ya, perlu latihan. Saya yakin kali yang pertama semuanya membatalkan sholat, sebab belum terbiasa. Tapi panik, ya. Kali yang kedua, kali yang ketiga akan terbiasa. Nah, jika terlambat tadi, Ustaz, jika makmum lambat daripada imam, maksudnya imam sudah tahiyat tapi makmum masih sujud lagi, maksud masih dari ingin sujud, sedangkan imam sudah tahiyat. Itu terlarang. 6. Karena larangan Nabi SAW dalam hadis ini fala takhtalifu. 6. Nah, itu ya, akhi. Itulah permasalahannya. Karena di sini rukun ya. Artinya Al-Fatihah rukun. Dan terlebih apabila hanya tinggal beberapa saat saja. Dan dia berkeyakinan bahwa dia akan mendapatkan rukuk bersama imam. Dia tidak sengaja untuk menyelisih imam, yaitu rukuk setelah imam i'tidal. Tapi dia ketika melakukannya berkeyakinan bahwa imam ini akan rukuk lebih lama atau selama yang biasanya kita rasakan. Sehingga mungkin cukup. Sehingga di sini bukan dengan sengaja takhalluf menyelisih imam. Kalau seandainya dia baru awal, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, kemudian Allahu Akbar, kemudian imam i'tidal, sami'allahu liman hamidah, dan dia masih belum menyelesaikan Al-Fatihahnya, maka di sini takhalluf, yaitu menyelisih imam. Dan itu akan ada pembahasannya minggu depan, insyaAllah. Kenapa, kenapa? Ada dua pilihan tadi, akhi. Kalau masih panjang dan dia belum sempat untuk membaca Al-Fatihah secara sempurna, ima dia ruku bersama imam, itu berarti dia diharuskan apa? Menambah satu rakaat, mengulang rakaat yang tadi terlewat. Pilihan kedua adalah apabila dia sudah di hujung, dia melanjutkan dengan keyakinan bahwa dia akan mendapatkan ruku bersama imam apabila sudah di akhir bacaan Al-Fatihah. Nah, ada juga pendapat yang kalau imam baca surah, kita harus mendengarnya atau mendengar. Nah, dalam hal ini berbeda. Memang khilaf di antara para ulama apabila imam melakukan jahar. Maka menurut Syekh Al-Albani, qiraatul makmum, bacaan imam adalah bacaan bagi makmum. Tapi sebagian di antara para ulama seperti Syekh Muhammad bin Utsaimin mewajibkan makmum juga membaca. Ya, di antara dalilnya adalah la'allakum taqra'una syai'an khalfa imamikum. Nabi mendengar bacaan para sahabat, kemudian menjebak mereka dengan pertanyaan. Semoga kalian membaca sesuatu di belakang imam kalian. Para sahabat dengan lantang mengatakan, qala, benar ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, la taf'alu, janganlah kalian lakukan hal itu. Illa bi fatihatil kitab, kecuali dengan fatihatul kitab. Sehingga bolehnya membaca fatihatul kitab bersama dengan bacaan imam itu adalah pengecualian, karena memang bacaan al-fatihah adalah rukunun min arkan as-salat. Dan saya lebih condong kepada pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan memang lebih ikhtiyat dalam hal ini, ya, baik dalam salat jahriyah ataupun dalam sirriyah, tetap membaca Al-Fatihah. Antum lihat imamnya. Sebab ada, kalau imam Syafi'iyah biasanya mereka memberikan kesempatan, yaitu memberikan jeda antara Al-Fatihah dengan membaca surah. Namun apabila imamnya ini terkenal, dia tidak memberikan kesempatan, maka boleh dibaca bersama-sama, baik ketika membaca Al-Fatihah ataupun ketika membaca surat. Khusus Al-Fatihah, itu saja, tidak yang lain. Dari majlis mana nanti imamnya membaca surah pendek, kemudian tidak boleh kesempatan. Jadi selalu jadi kesempatan. Nah, selalu bersama dengan imam tidak menjadi masalah. Nah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binatang? Binatang boleh saja dimakan, boleh digunakan, boleh. Perlu sama juga macam mana? Sama. Kulit itu macam sebelum dimakan, harus disamak. Nah, sebelum dimakan disamak. Kalau dimasak tidak perlu disamak, ya. Jadi pilih salah satu antara disamak atau dimasak. Kalau sama, Benda makan terus. Kalau disama, boleh digunakan untuk bejana, boleh digunakan untuk perhiasan, boleh digunakan untuk apa? Alas pakaian. Tapi kalau dimasak, boleh dimakan. Tapi disama lah sebelum dimasak. Nah, tidak perlu disama sebelum dimasak. Pilih salah satu saja. Dari ini apa? Tidak dubira enam. Di sini khususnya apabila bangkai ya, sekalipun bangkai. Faidah dubira ihabu fakotoh. Apabila kulit bangkai itu telah disamak, maka suci. Nah, tersisa dua PR-nya ya. Satu tadi pertanyaan akhir. Apa tadi? Kenakan dengan apabila melihat kes orang yang bersolat sendirian dari ma, masuk ke dalam jamaah. Nah, para taufik. Yang kedua, tahalluf. Ada beberapa tempat di kampung saya, imam dia uzur, imam dia solat duduk. Lepas tu imam solat duduk, makmum berdiri. Maksud imam dari awal dia dah solat duduk. Tapi di sebelah imam akan ada seorang makmum lagi seorang di sebelah kanan. Sebabnya apa? Saya tidak pasti. Memang dohirnya begitu. Jadi Nabi SAW itu memerintahkan Abu Bakar untuk sholat. Maksudnya bagaimana maksudnya? Nabi SAW jadi imam. Belum. Abu Bakar jadi imam. Kemudian datanglah Nabi SAW di sisi kanannya dan sholat dalam keadaan duduk. Oh, maksudnya Abu Bakar yang jadi imam. Sebab yang mereka buat yang Ustaz tu memang dah sakit dah, dia memang orang tu ada solat duduk. Dia memang dah berdiri kat sana, lepas tu dia memang dah, dia akan jadi imam baca Fatihah semua. Dan akan ada seorang makmum yang berdiri sebelah dia, lepas tu yang lain-lain belakang dia macam biasa berdiri juga. Tapi yang solat tu, jadi memang kejadiannya ketika itu Nabi memerintahkan menjadi imam. Kemudian Nabi memaksakan dirinya untuk datang dan Nabi berdiri sebelah kanan. Sebelah kiri. Sebelah kiri kan? Nah, di sebelah kiri Abu Bakar. Jadi sekarang kemudian Abu Bakar mengerti, Abu Bakar turun tahta menjadi imam. Nabi imamlah, Nabi lah menjadi jadi imam. Jadi maksud betul lah yang dia buat itu maksudnya. Ya, mereka buat mencontoh. Ya. Tetapi mestinya kalau dari awal tidak perlu ada makmum. Oh, maksud kalau dari awal patut semua duduk lah. Kan? Semua duduk dari awal. Jadi tidak perlu ada makmum. Kejadian itu adalah karena Nabi memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam terlebih dahulu, kemudian Nabi datang. Nah, dengan seorang imam itu menggunakan isyarat saja, makmum pun untuk isyarat juga dalam keadaan duduk tadi. Contoh imam tu tak boleh rukuk atau sujud. Imam tu macam digunakan isyarat kepada ke makmum kena ikut. Tidak, sujud tetap sujud dan rukuk. Jadi seperti biasa. Jadi duduk saja. Oh. Maksudnya kepada adik yang saya nak bakar dengan Allah tadi, kalau imam rotib lewat sampai, dia boleh lah ada imam lain, dan imam rotib itu nak jadi juga imam, dia boleh datang ke hadapan seperti mana kesnya. Boleh-boleh saja, dia lebih utama. Tapi begini ya, sebenarnya Nabi SAW pun sudah memberikan isyarat untuk Abu Bakar melanjutkan menjadi imam. Namun Abu Bakar pun menyadari sepertinya Nabi ingin beliau menjadi imam, karena beliau tidak berdiri di sebelah kanan Abu Bakar. Tapi beliau berdiri di sebelah kiri Abu Bakar. Karena Abu Bakar mengundurkan diri dan Nabi lah menjadi imam. Nanti kalau katakan imam yang asal itu datang rakaat kedua, jadi bila imam tambah rakaat, makmum lain duduk lah kan? Nah, duduk menunggu. Hal itu mirip seperti dalam salat khauf. Salat dalam keadaan takut. Ya, dalam perang. Jadi ketika itu Nabi SAW salat dua rakaat beserta pasukan, atau satu rakaat beserta pasukan A. Kemudian pasukan A ini menunggu Nabi SAW. Kemudian setelah Nabi SAW, datanglah pasukan yang berikutnya salat bersama Nabi SAW satu rakaat, rakaat berikutnya dan seterusnya. Tidak terekod kan? Muskilah ini. Nah, jadi Nabi SAW salat satu rakaat, kemudian sebab ada beberapa caranya salat khauf itu, ada beberapa cara. Satu cara, Nabi SAW salat satu rakaat di sini, kemudian makmum melanjutkan salatnya, kemudian datanglah makmum yang berikutnya di belakang Nabi SAW, dan Nabi masih dalam keadaan berdiri. Nabi berdiri nunggu makmum yang pertama selesai dari sholatnya, sehingga digantikan oleh makmum yang kedua. Tapi ini kejadian pada imam, ya. Sedangkan kejadian pada makmum tidak bisa saya sebutkan. Maksudnya separuh sholatnya dengan satu kumpulan, separuh lagi Nabi SAW buat dengan kumpulan yang lain, tapi Nabi tidak bergerak. Jadi, nah, di sini tidak bergerak nabinya. Nabi menunggu dalam keadaan berdiri pada rakaat yang kedua. Makmum yang berada di belakang yang pertama, kelompok pertama, menyelesaikan sholatnya kemudian keluar. Maka mereka selesaikan sholat sendirian, nah, melanjutkan sholat sendirian. Kemudian datang pasukan yang kedua, sholat bersama Nabi SAW satu rakaat, kemudian melanjutkan satu rakaat. Jadi Nabi SAW melakukan sholat dengan kumpulan pertama satu rakaat. Lepas tu masuk rakaat kedua, Nabi SAW akan berdiri. Yang kumpulan tadi tu mereka akan, contoh solat zuhur kan, jadi mereka akan lari tiga rakaat tu solat sendirian. Tapi Nabi SAW akan berdiri. Lepas tu kumpulan yang pertama tu dah selesai, mereka keluar, masuk kumpulan kedua, dia akan ikut imam satu rakaat. Lepas tu yang balance selesaikan. Kalau tidak salah, Nabi pun akan menunggu mereka sampai mengakhiri rakaat yang kedua dan salam sama Nabi SAW. Kalau imam mungkin kasut, tak ikut kasut. Tidak harus. Menggunakan contoh, imam mengambil mazhab Syafi'iyah, yaitu tasyahud akhir dengan tawarruk, makmum tidak harus tawarruk. Bagi yang tidak mengikuti mazhab Syafi'iyah, katakanlah Hanabilah, pada rakaat yang dua rakaat. Contoh salat subuh. Kalau Syafi'iyah, maka akhir salatnya harus tasyahud akhir dengan tawarruk, kakinya dijulurkan. Sedangkan Hanabilah, apabila salat yang tidak ada didahului tasyahud awal, maka tasyahudnya adalah ikhtiras. Maka pada salat subuh akan terjadi perbedaan antara imam Syafi'iyah dengan makmum Hanabilah, tidak menjadi masalah. Ya, imam tasyahud akhir, makmum yang terlambat duduk ikhtiras, tidak harus mengikuti imam tawarruk karena belum akhir dari salat. Nah, duduk antara dua susah ke dibacaan? Dulu diantara susah tidak ada bacaan. Bacaan adalah baca sujud. Duduk, sujud lagi sekali. Kemudian bangun, pergi sana. Bagi sana. Sujud itu selepas kita fil aminah. Sebelum bagi salam kan? Boleh sebelum, boleh sesudah. Tetapi ada tafsir juga dalam hal ini. Tergantung dengan kesalahannya. Lebih rinci lagi. Baik, apa dulu ya? Sudah malam ya? Tinggal di duduk pas nggak? Waktu ini.